Lampau. Fi'il mudhari' memiliki arti sekarang atau akan datang, sedangkan fi'il amr memiliki arti apa ini? Akan datang. Baik. Barakallahu. Yang pertama yang kita kaji adalah fi'il madhi. Fi'il madhi ini selalu mabni fathah. Asal fi'il madhi adalah mabni fathah.

juga bukan domir apa apa hari. Domir apa hari domir apa tanggal menjadi bagian mutar hari ada karokatnya. Ini sukun. Sukun itu bukan karokat. Ya. Karena itu kalau tidak bakal kantor Roma. Ya. Kalau dia dikenak tetap dan domir. Untuk yang sukun itu dianggap tidak karokat karena sukun itu tidak. Ya. Bukan kalau jemaah, bukan pula kalau jemaah. Soal mana? Sebelum suku tanah tersambut dengan domir opat, mosa sarik berupa nun tua. Nah, ya. Soal apa? Soal cuma, soal pun, soal tiga, soal cuma, soal cuma, soal pun, soal mana? Semuanya abjadi karena tersambung dengan domir opat. Ta tuna tum ti suma tuna semuanya disebut domir opat terus ya domir opat karena memang mutiara itu opat mutiara karena terharokan. Semua firman seperti ya, jelas. Baik, ini fikir mazhi. Yang kedua ialah fikir amr. Karena disebutkan tadi, wal amr majzumun abadah. Fikir amr itu digantung selamanya. Ini bukti bahwasanya Ibnu Ajurum rahimahullah adalah pengikut mazhab Kufah dalam masalah nahwu karena menganggap fi'il amr majzum ijazam dan itu merupakan bukti. Ya, kalau ijazam berarti fi'il amr itu bukan fi'il mabni tapi fi'il mu'rab. Ya. Nah, adapun pendapat Al-Nahwu Bansah, maka fi'il amr itu adalah mabni. Nah, pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat Al-Nahwu Bansah. Kuasanya fi'il amr itu apa? Mabni. Fi'il amr itu mabni.

الأكثر ممكن الجاهل مخاطبات تهديا للمخصوص ويقول يا دي تصفر بكل شيء وضعوا والقوة وضعوا وضعي والقوة وضعون وضعوا bukan mabni, berarti segala sesuatu yang pakai dengan kebabnian tidak masuk dalam penjelasan alina hukufah yang mengatakan fi'il amal jaisun. Kalau dia mabni, berarti ada alam fasa itu yang disertakan dia mabni. Antara ini dia sama dengan nulisua. Jadi, apa yang saya mabikan contoh, ya, fi'il amal itu jaisun. Tanda hidupnya yang pertama adalah sukun. Bila tidak bersama dengan alif mudana, maupun sama, ya yang kebapa. Dan termasuk fi'il kedua, tanda hidupnya adalah alhamdulillah. Jika dia bersama dengan alif mudana, maupun sama, ya yang kebapa. Dan dia termasuk fi'il terakhir. Yang ketiga, maksudnya ia adalah khasnun. Jika dia bersambung dengan alim budana, ya, kalau jamaah, ya, mukhazab. Ya kan? Nah, jika catatan. Bila bersambung dengan non-liswa, maka dalam kondisi apapun, maksudnya cukup. Jika bersambung dengan non-liswa, maka dalam kondisi apapun, bagi sukun, ya, bukan tanda hidupnya sukun, tapi apa? Bagi sukun, ya. Ukulna, uzauna, ya. Saya berfokus. Ya. Jadi jika sambut dengan suara, maka dalam kondisi apapun mabni oleh ini penjelasan alina hukufah. Adapun menurut penjelasan alina hukufah bahwa fi'il amr itu mabni abada, bukan majzumun abada, tapi apa ini? Mabniun abada. Dan ini yang saya pilih, ya, enam. Apa? Yang ini kudu itu kan rumus perfila, yaitu tidak bersambung apa bersambung oleh busana. Jangan bilang enggak bisa. Bila tidak bersambung. Bila tidak bisa. Sama yang kalau dia bersambung dengan alif musanna, berarti tidak akan harfi illah. Ya kan? Tapi akan penuh. Ya kan? Iya. Jangan bilang tidak bisa. Bila tidak bersambung. Kalau bersambung bisa-bisa saja. Tapi lain tanda jazmnya. Ya? Nah. Jangan sampai salah tuh di situ. Ya. Baik, sudah. Kalau yang apa? Pukulnya itu tidak bersambung. Ya. Tidak bersambung, jangan tidak bisa. Ya. Tidak bersambung. Tidak bersambung itu virtual akhir yang ada persyaratan. Yang punya soal akhir atau mutalul akhir, yang penting tidak boleh bersambung dengan. Kalau bersambung, maka hat benar. Nah. Ya kan? Ya kan? Baik. Alas. Siap. Menerima penjelasan dari Nabi Bata. Siap. Menurut Nabi Nabi Bata, apar itu mageni. Adapun tanda mabninya ada empat. Yang pertama mabniun ala sukun. Mabni sukun. Penjelasannya sama.

apa pak? Yang menggunakan yang membedakan mutlak akhir dengan syaiful akhir. Membedakan syaiful akhir sama mutlak akhir. Jadi huruf akhirnya itu huruf ilat apa tidak? Kalau huruf akhirnya huruf ilat namanya mutlak akhir. Kalau huruf akhirnya bukan huruf ilat ya syaiful akhir. Bagaimana caranya? Ya dilihat madinya. Ya sedangkan uful dari fa'ala ya kan? Fa'ala itu ada huruf ilatnya enggak? Lam itu, paham enggak? Enggak, berarti syaiful akhir. Kalau usku dari da'a ada huruf alifnya kan? Nah, huruf alif kan termasuk orang ilat, berarti fi'il mudharun akhir mulai fi'il madhi sampai seterusnya disebut mudhar akhir termasuk ketika menjadi fi'il amr udu'u ya? Kholat itu membedakannya. Ya, ya sudah. Yang lain. Jadi pernyataan wal amru majzuman abada adalah pendapat Al-Imam Uba. Adapun Al-Imam Mubasa wal amru mabniyun abada. Nah. Tanda jazmnya kalau alinahu kufat, yang cuma tiga tanda jazmnya. Ya. Yang pertama tanda jazm pakai sukun, yang kedua tanda jazmnya pakai apa yang satu nun, ketiga pakai satu harfin, ilah. Adapun kalau ada yang tetap sukun disambung dengan nuniswa, memang pengiswanya. Kalau disambung dengan nuniswa, magni sukun. Bukan tanda jazmnya sukun, tapi magni sukun. Dan juga kalau disambung dengan tawqid mubasyirah, jadi magni fathah. Bukan tanda jazmnya fathah, tapi magni fathah dalam segala keadaan. Tapi kalau alinahu basra, langsung saja sampaikan magniun abada. Ada kalanya magni sukun, ada kalanya magni ala magni fathilah, ada kalanya magni ala magni nun, ada kalanya ala magni ala fathil. Ya? Allah. Ingat nun tauqidnya seperti mubasyirah ya harus ya kasih itu enggak tapi ini masih ada karma kuat di dalam kalau dua kemungkinan ya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wal mudhari' ma kana fi awwali idza zawa'id al-a'ba yajma'u qawluka anaitum wa huwa ma'hu al-abada hatta yadkhul alayna qawlan. Fil mudhari' ciri-nya ialah huruf awalnya adalah salah satu dari empat huruf tambahan yang kita dikumpulkan dengan ucapanmu ana itu berarti huruf tambahannya hamza nun ya dan ta yang tubu ya at tubu hamza nak tubu nun tak tubu ta soalnya itu semuanya itu boleh hukumnya hamba sampai kemasukan alat yang menampilkan jadinya atau ya, kemasukan alat yang menjadikan menjadi adapun tanda ikramnya fil mudhari' kita kaji kemarin di halatil i'rab tanda ikramnya fil mudhari' kalau suatu akhir pakai apa ini? Dhamma kalau mutlaq akhir kalau mau muqaddarah kalau khasah kebutuhan tada nakapnya kalau fi'il akhir kalau fi'il akhir fathah zahirah kalau khasah fathah kalau jazm Fi'il akhir majrur. Kalau mudhari' akhir fa'ala. Alhamdulillah. Kalau harful mukhtar hasbun nun. Baik, kalau adapun apa saja yang bisa menatapkan fi'il mudhari' dan apa saja yang bisa menjelaskan fi'il mudhari', itu ada pembahasan tersendiri selanjutnya. Sudah, sebentar. Ada pertanyaan? Apa itu? Hah? Banyak tahu. Tidak tahan. Allah. Ada komplain? Apa itu? Eh? Kenapa tak menghubungkan yang makroh? Hah? Apa? Yang roji itu makroh? Yang roji? Yang roji? Makroh. Kenapa kok makroh? Hah? Ya, karena senang saja. Alasannya ringkas. Ya, nah, bagaimana kalau saya juga? Beliau mengatakan dalam apa namanya soal dunia ini. Nah, wasohis anna rumah binti. Tapi beliau mengatakan ikhtilafnya itu cuma ikhtilaf masalah istilah saja, perjelasannya pun sama. Ya sudah, makanya pilihannya kenapa? Kok hanya besar? Karena memang saja ringkas. Ya, nah, ringkas. Yang kedua, kalau alina mengupah, penjelasannya bisa seperti yang saya sampaikan itu. Ada juga penjelasannya ialah tetap semua fi'il amr itu tanda. Oh, itu kan fi'il madhi. Nah, kalau fi'il amr seperti terberit-berit gitu ya, pakai pengecualian, pengecualian tadi. Jadi, ya, enggak masalah sih, antum mau milih yang upah-upah sah, toh bacanya sama. Kalau tanya saya, ya tadi itu, ya, tetap kesenangan saja. Ya. Karena simpel, ringkas. Sudah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, ya. Baik. Saya nak. Jelas. Fi'il ada tiga, madhi, amr, mudhari. Madhi, mabni semua, sepakat. Kufa basra. Ya. Amr, ada yang mengatakan Gajib, ada yang mengatakan mabni, istilah. Tapi penjelasannya tadi itu, kalau dilihat, maksudnya sama. Ya, cuma satu yang ngotot, Gajib, imraf, satu yang ngotot, mabni. Ya. Fi'il mudhari, ada yang mengkau, ada yang mabni. Kapan mabni? Fi'il mudhari, kapan mabni? Kalau bersambung dengan Rauhiswa atau Tauqid Mubashirah. Kalau sambung dengan Rauhiswa, namanya apa? Namanya Rauhiswa. Kalau bersambung dengan Rauhiswa, namanya apa? Itu yang semoga apa yang sudah sampaikan tadi bisa baik dan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan tentang hal-hal yang menakutkan warga yang mendapatkan pada kesempatan yang mendapatkan. Karena itu juga ada tak sedisian antara adina hukum dan tetap tentang jumlah yang berhak menakutkan dan mudarat. Nah, itu juga sedisian. Karena yang terbatas, yang menakutkan cuma empat, yang lainnya tidak. Hari itu kata, begitu. Yang keempat, semuanya bisa. Ya, nanti kita sampaikan dua-duanya insyaAllah pada kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan